Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. As-safhatul khamisatu wassittun. As-safhah berarti as-safhah halaman. Jadi kalau dalam apa catatan-catatan itu biasanya kalau kita kan menulis referensi hal halaman titik berapa kan gitu ya. Kalau bahasa Arab sot, apa artinya sot itu? Safhah ha halaman. Halaman al-khamisah, al-khamisah yang kelima, wasitun dan 60, berarti 60 li. Nah. As-safhatu al-khamisatu wasitun. Halaman 65. Baik, ini isim mansub yang keberapa? Yang ke 4 apa kelima? 4 atau 5 benarnya dengan pembuktian. Segala sesuatu itu kan pembuktian intinya. 4 apa 5? Oh, masih ada yang 4, masih ada yang 5, belum ijma'. Padahal kelasnya sama, kitabnya sama, gurunya sama. Yang keberapa? Yang pertama, sekarang pembuktian. Yang pertama apa, Dadang? Isim mansub apa? Oh ya, maf'ul bih. Yang kedua? Yang kedua maf'ul mutlak atau masdar. Yang ketiga? Maf'ulun fi atau dhorof, baik zaman maupun makan. Yang keempat? Hal. Yang kelima? Nah, sekarang ini. Ini yang kelima. Berarti yang benar siapa? Yang menjawab lima. Yang menjawab empat, benar juga. Ah, 95. 98 cuma salah satu. Juga benar, karena mungkin yang dimaksud kemarin nomor berapa, empat. Iya, makan sama zaman pokoknya dihitung sendiri-sendiri. Ya, kita ulangi secara ringkas. Isim mansub itu khamsata asyar. Al-mansubatu khamsata asyar. Isim mansub itu ada berapa? 15. Yang pertama maf'ul bih. Apa artinya maf'ul bih? Objek. Objek. Kan gitu. Objek. Apa yang di, kan gitu ya. Dan siapa yang di. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Yang kedua adalah maf'ul mutlak. Cara menandainya bagaimana? Ada isim mansub, sebelumnya kata kerja yang hurufnya sama. Cara mudahnya seperti itu. Ada isim mansub, ada isim mansub, kok setelahnya ada fi'il, kata kerja dengan huruf yang sama. Misalkan qataltu qatlan, adribu dorban, ajlisu julusan. Kan gitu, julusan tadi isim mansub, ada jim, ada lam, ada sin. Fi'il sebelumnya juga seperti itu, ajlisu. Itu cara mudahnya. Fungsi maf'ul mutlak ada berapa? 3, sebagai penguat, penjelas jenis, penjelas jumlah. Itu maf'ul mutlak. Santai saja, karena belum dipraktekkan. Kan begitu ya. Yang penting panjenengan mengenal ada istilah maf'ul mutlak. Ada istilah maf'ul mutlak. Dalam pembahasan yang dulu, setahun yang lalu, 2015, kan itu ya, sengaja pembahasan maf'ul mutlak dilompati. Kenapa? Bila dibandingkan dengan maf'ul bih, tergolong sedikit dan jarang ditemukan. Kalau yang sering ditemukan itu sudah pernah kita bahas semuanya tanpa terkecuali. Yang ini katakanlah sebagai pelengkap saja. Itu yang kedua, maf'ul mutlak. Yang ketiga, maf'ulun fi, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ulun fi. Maf'ul fi itu apa artinya? Keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada isim mansub menunjukkan waktu, menerangkan tempat, berarti disebut maf'ulun fi. Yang keempat kemarin hal, apa artinya hal? Keadaan. Isim mansub yang fungsinya menjelaskan keadaan. Baik pelaku, objek, salah satunya, atau kedua-duanya. Itu yang keempat. Yang kelima sekarang. Kalau Pak Mariano yang keberapa? Dere. Kamar kucing. Oh, tak kira kemudian punya nomor urut sendiri. Pertama, kedua, ketiga, keempat, terus berhenti sampai di situ. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah babut tamyiz. Babut tamyiz, bab yang menjelaskan tentang apa? Tamyiz. Ini juga jangan lupa dikasih nomor angka urut di 5 sehingga ketika murojaah, ketika mengulang itu lebih mudah. Tamyiz. Ini juga termasuk jurus baru. Tamyiz termasuk jurus baru. Dikatakan jurus baru kenapa? Belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi nikmatilah jurus-jurus baru yang kita peroleh dari kitab ini. Qala rahimahullah at-tamyizu huwa. Apa artinya at-tamyizu huwa? Tamyiz adalah. Tamyiz adalah al-ismu al-mansub. Apa artinya al-ismu? Isim. Isim mansub. Kalau isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Kalau disebut mansub berarti bukan marfu, bukan majrur, apalagi majzum. Al-mufassiru. Kemarin sudah dibahas. Yang menjelaskan, menafsirkan, menerangkan, menjelaskan. Liman bahama. Kemarin juga sudah. Untuk apa-apa yang samar, belum jelas. Minadz zawat, dari zat. Zat. Zat itu benda. Zat itu artinya benda di sini. Itu kan terjemah secara letter ledge. Kata per kata, harfiyah. Harfan bi harfin. Kalau ingin diterjemahkan secara bebas, perhatikan tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan tentang zat. Kalau kemarin hal itu apa? Isim mansub yang menerangkan tentang keadaan. Secara ringkas, hal dan tamyiz memiliki perbedaan dan juga kesamaan. Perbedaan dan persamaan. Sekarang persamaan antara hal dan tamyiz apa yang pertama? Sama-sama isim. Kan gitu ya? Sama-sama isim. Yang kedua, sama-sama mansub. Yang ketiga, sama-sama berfungsi menjelaskan. Berikutnya, sama-sama berfungsi menjelaskan yang belum jelas. Perbedaannya, yang dijelaskan. Kan itu. Apa yang dijelaskan oleh hal? Keadaan. Yang dijelaskan oleh tamyiz? Benda. Zatnya. Kalau hal yang dijelaskan apanya? Keadaannya. Kalau tamyiz yang dijelaskan apa? Zat, benda, barang. Apanya? Kan begitu ya? Contoh sekarang, nahwu qaulika. Apa artinya nahwu qaulika? Seperti ucapanmu. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba itu mengucur, mengalir. Tasabbaba Zaidun, apa artinya tadi? Mengucur, mengalir. Terus apa lagi? Muncrat. Merembes dan yang semisalnya lah. Zaidun, Zaid. Kalau berhenti sampai di situ, perhatikan. Kalau misalkan berhenti sampai di situ, Zaid itu mengalir. Zaid itu mengucur. Nah, pertanyaan sekarang, apanya? Arokon, keringat. Nah, ini enggak sing sinau apa yang senang plesetan pas banget ini. Zain kayak ngucur loh. Apa nih ngucur? Ngucur woy. Duitnya kan bisa kan gitu ya. Kalau bahasa Jawaan apa Indonesia nih pun kan gitu. Kalau Arabnya kan begitu. Tasabbaba Zaidun arokon. Jadi tasabbaba fi'il madhi. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Arakan tamyiz. Tamyiz tadi kan isim mansub nggih. Betul isim arakan isim ada tanwinnya. Mansub betul? Mansub. Ada nasabnya apa di sini? Fathah karena isim mufrad. Sekarang kita lihat fungsinya. Apa fungsi arakan? Keringat. Menjelaskan benda yang masih belum jelas, zat yang belum jelas, yang mengucur, yang mengalir ke apa, kan gitu ya. Air matanya, darahnya, nanahnya, keringatnya, mohon maaf, liurnya, umbelnya kan banyak. Yang ngapunten lho niki demi menjelaskan lho Pak Arjo, bukan menceritakan sesuatu yang mencair-cair itu mboten. Tapi ini untuk apa? Getah beningnya dan seterusnya masih banyak. Jadi sesuatu yang keluar dari tubuh dan mengalir itu kan banyak. Maka diperlukan tamyiz. Karena fungsi tamyiz apa? Menjelaskan zat benda. Nah, yang masih belum jelas, tasabbaba Zaidun arakan. Mafhum nggih? Yang penting jenengan mengenal ada pangkat tamyiz. Sama jenengan mengenal ada pangkat sersan, letnan 1, pembantu letnan 2, kopral, kan itu praka, prajurit kepala, ada letnan, kolonel, ada mayor, ada kapten. Ming dhuwur ndi? Kadang kita enggak paham. Yang penting pangkatnya kayak gitu. Kan itu nanti kita seperti itu juga insyaallah dalam belajar nahwu kali ini mengenal kepala dulu, fungsinya ya nanti kita lihat di lapangan saat perang nanti. Qala rahimahullah wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a itu artinya pecah. Pecah. Bakrun Bakr nama orang. Bakr telah pecah. Apanya yang pecah? Ah, kacamatanya, apalagi giginya, tulangnya. Apanya? Belasnya. Macam-macam nggih. Apa? Hatinya. Wah, kalau hatinya ada yang tersinggung kalau kayak gini. Wah. Coba tanya pada. Bukan, tanya pada peserta yang bergoyang. Yang bergoyang itu yang kelihatannya tersinggung. Perlu dilas ya. Maka diberilah keterangan yang disebut dengan apa? Tamyiz. Apa artinya tamyiz tadi? Isim mansub yang fungsinya menjelaskan zat atau benda apa? Syahman, ternyata kulitnya. Syahman kulit, kok hatinya. Wah. Tapi ya pecahnya kulit menunjukkan pecahnya hati. Nah, sedih loh ya. Watafaqqa'a Bakrun Syahma. Jadi Syahman itu fungsinya untuk apa? Tamyiz. Tepat enggak kalau dikatakan maf'ul bih, objek? Enggak tepat. Wong tafaqqa'a pecah, Bakr Syahman kulit. Bakr memecah kulit? Enggak, wong tafaqqa'a bukan kata kerja yang perlu objek. Tepat kalau diartikan maf'ul mutlak? Tidak, karena antara tafaqqa'a dan Syahman beda huruf. Kan begitu ya? Beda huruf, jadi enggak tepat kalau dikatakan maf'ul mutlak. Disebut sebagai dzaraf, keterangan waktu atau keterangan tempat? Tidak. Enggak, kulit kok. Nanti anu, nek sing Jogja tetap ngomong ya, kulit iki tempat kok. Tempate macam-macam, dangkal apa segala macam repot. Tempat panu, itu enggak. Itu anu yang maksa kalau yang seperti itu nggih. Betul enggak Pak Arjo? Nggih. Kan itu. Disebut sebagai hal juga enggak mungkin karena hal itu fungsinya menjelaskan keadaan. Di sini yang paling tepat apa? Tamyiz. Kan cara besok membaca, menilai, menghukumi pangkat itu begitu. Ya ora mungkin iki paling iki. Ada kemungkinan tiga ini yang paling dekat. Lihat syarat-syaratnya, ingat artinya, ketemu insyaallah. Nanti kalau sudah demes, sudah biasa enggak perlu mikir yang seperti itu. Ya kayak pemain pingpong itu loh, Mas. Pemain pingpong itu kalau pas pemula itu kan lengkap pasnya yo. Kadang kena tangan, kadang kena pegangan itu. Tapi kalau udah bed dengan si pemakainya udah sehati, ya mbok sama merem aja gak bisa. Gak bisa ya. Maksudnya main itu indah, gak usah mikir. Bahasa Arab juga gitu, kurang lebih sami pokoknya. Semua begitu, tukang las juga sama. Gitu Pak Mariano. Yang awal-awal belajar, patah, ngulangi lagi. Merem bisa. Malah gak kelihatan ya. Pokoknya segala sesuatu memang perlu apa? Pembiasaan. Segala sesuatu. Bahasa Arab juga begitulah. Nanti kalau pun terbiasa lah. Bisa. Nah. Contoh yang ketiga. Wa taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun nafsan. Taba itu baik. Baik. toyib itu loh, dari toba itu dari toyib. Bang to toba sama dengan bang toyib. Toba Muhammadun, Muhammad itu baik. Apanya? Nah, kan gitu. Nafsan, apa artinya nafsan? Jiwanya, hatinya, kepribadiannya. Karena bisa jadi yang dimaksud Muhammad baik itu apa? Penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya, cara jalannya, cara makannya. Bajunya juga boleh. Pokoknya banyak kemungkinan itu kan ya. Banyak kemungkinan. Maka di sanalah perlunya tamyiz. Tamyiz itu pembeda, pemisah, penjelas. Anak sudah usia tamyiz kan ini. Kalau tanpa nafsan belum akan bisa dipahami dengan sempurna. Kalau ujuk-ujuk kita mengatakan apa namanya Muhammad itu baik, apa nih sing apik? Masih doyak nek wong Jogja kan itu. Apa nih? Oh, kancane. Dan seterusnya. Berikutnya. Qala rahimallahu washtaraitu 20 gulaman. Apa artinya ishtara itu? Saya membeli. Ishtara itu artinya saya membeli. 20. Saya membeli 20. Aku ki tuku 20 iki. Apanya? Gulaman, budak. Jadi fungsi gulaman itu jelas. Fungsi gulaman itu sebagai apa? Tamyiz. Apa fungsi tamyiz tadi? Menjelaskan zat atau benda. Kalau cuma saya mengatakan saya membeli 20, orang masih bertanya-tanya 20 apa? 20 duren bisa, 20 motor orang mungkin duit dari mana? Oh. Ayo dealer. 20 kan macam-macam ya, ada banyak kemungkinan 20 apa? Maka ditambahkanlah tamyiz yang berfungsi menjelaskan zat. Itu ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu fi'il fa'il, fi'il dan fa'il. Ishtara fi'il kata kerja, tu sebagai fa'il pelaku. 20 sebagai apa di sini mansub? Saya membeli 20. Apa yang dibeli? 20. Berarti sebagai apa di sini marhaban? Maf'ul bih. Tapi karena masih belum jelas 20 apa? Tambahkanlah tamyiz. Ishtaraitu 20 gulaman. Saya membeli 20 budak. Kalau di Malaysia budak itu apa artinya? Anak-anak, pelayan juga bisa. Eh, budak. Hah? Oh, Palembang juga budak-budak. Jadi kalau ingin punya budak datang aja ke Malaysia. Masuk ke rumah wakan resto, anu itu. Semua pelayan itu budak. Iya, budak Indon. Ishtaraitu 20 gulaman. Berikutnya, malaktu 90 na'jatan. Malaktu itu sudah jadi bahasa Indonesia, malaka memiliki. Aku duwe. Jangan pitik cilik lain. Malaktu saya memiliki, saya memiliki 90 duwe apa? 90 apa? Na'jatan mbek mendo kambing kan itu sheep udah kena 40 kena kok apalagi 90 iya malaktu 90 na'jatan malaktu fi'il fa fa'il 90 maf'ulun bihi na'jatan sebagai apa tadi tamyiz sekarang tanpa na'jatan bisa difahami dengan baik misalkan Pak Harjo saya punya 90 apa kan itu orang masih bertanya-tanya 90 apa Pak Harjo 90 karung BR. Wow, karung itu. Kalau karungnya itu bisa. Naik sampai isinya sak BR-nya, wah hebat banget Harjo. Udah bisa nraktir itu. Minimal yang nraktir anak. Tiap hari kan jadi kan nraktir. Oh, gawainya mas tukang nraktir saya itu. Nraktir itu ya, anak saya. Istri saya tiap hari saya traktir itu. Malaktu tis'ina na'jatan. Jadi fungsi na'jatan apa? Menjelaskan zat. Dari 90 itu 90 apa? Zatnya apa? Bendanya apa? Maka diberilah keterangan tamyiz na'jatan. Contoh berikutnya. Zaidun akramu minka aban. Zaidun, Zaid. Akram itu artinya lebih mulia. Kalau karom, karim kan mulia. Kalau akrom, lebih mulia. Minka, darimu. Jadi Zaid itu lebih mulia dibandingkan kamu. Apanya? Lebih bagus. Jadi Zaid itu lebih bagus dari kamu. Apanya? Aban, bapaknya. Aban itu kan bapaknya. Jadi ayahnya Zaid lebih bagus daripada ayahmu. Kan tuh wah kowe iki jan duwe HP timbangane Zaid. Kan wah wis mesam mesem ngono. Maksudnya yo bapake ora wong. Sing seneng lek Susanto kalau kayak gini aja. Cocok banget iki. Jadi Zaidun mubtada, akramu khabar. Min kajar majrur. Aban kedudukannya sebagai apa? Tamyiz. Apanya yang lebih baik? Apa yang lebih mulia? Siapanya? Bapaknya ternyata ayahnya. Contoh yang terakhir, wa ajmalu minka wajhan. Ajmalu jamil, lebih bagus. Minka darimu. Wajhan, wajahnya. Nek cara-carane wajah ya jelas Zaid itu lebih bagus dibandingane kowe. Ngene itu. Nek masalah dhuwur ya jenenge apik kowe. Kamu 160, dia 120 misalkan. Jadi ajmalu minka wajhan itu kelanjutan dari Zaidun ajmalu minka wajhan. Kan itu. Jadi pokoknya inti atau target dari pembahasan kita, sebab ini masuk termasuk jurus baru, belum pernah kita pelajari sebelumnya sekalipun, targetnya panjenengan mengenal ada istilah tamyiz dalam kepangkatan i'rab. Kenali saja ada pangkat tamyiz. Fungsinya untuk menerangkan zat. Cukup itu aja. Mansub dan nasab. Cukup itu. Nah, tidak ada target lebih dari itu. Kalau panjenengan sudah faham bahwa tamyiz adalah salah satu pangkat dalam hal i'rab, jenengan lulus. Kalau panjenengan faham tamyiz itu mansub, jenengan lulus. Kalau panjenengan faham bahwasanya tamyiz itu fungsinya menjelaskan zat, panjenengan lulus. Kira-kira lulus semua mboten Pak Mariano kalau kayak gini? Oh, lulus semua. Lulus semua pasti. Ya, tinggal satu baris. Qala rahimahullah, wala yakunu illa nakiratan. Apa artinya wala? Dan tidak. Yakunu mungkin terjadi. Illa kecuali nakiratan, nakiroh. Yang namanya tamyiz pasti nakiroh. Nggih, jadi penak kalau ma'rifat dikatakan tamyiz nggih mboten mungkin. Karena tamyiz itu pasti nakiroh. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wala dan tidak, yakunu mungkin terjadi, illa kecuali, ba'da setelah, tamami sempurna, al-kalami kalam, setelah sempurnanya kalam. Artinya posisi pasti letaknya setelah kalimat sempurna. Gak mungkin ujuk-ujuk paling depan tamyiz. Nomor 2 tamyiz itu juga gak mungkin. Minimal nomor 3 fi'il fa'il tamyiz, mubtada khobar tamyiz. Jadi gak mungkin tamyiz itu posisi nomor 1 atau nomor 2. Kemana-mana selalu nomor 3. Juara 1 gak mungkin, runner up juga gak mungkin. Wah sarapannya ya ini. Jelas ini nih, nggak ada kemungkinan lain kecuali sarapan ini. Dan ini pasti food ini, food ini makanan. Alhamdulillah kok ya pas gitu. Ya kita ulangi, isim mansub ada berapa? 15. Yang sudah kita pelajari 5 plus apa saja? Isim inna, khobar kana, sudah 7, kurang 8 pak. Kurang 8. 8 itu wah. 8 itu dikurangi lagi. Atau taukid badal. Kok badal sebelum? Naat. Dari 8 kurangi 3 jadi 5. Pertemuan lagi Pak sudah selesai. Tenanan kok ya. Kalau isim majrur sudah selesai semua. Isim majrur itu kan cuma 3 dimasuki huruf jar. Jenengan sejak pertama kali belajar ya jurnya itu dimasuki huruf jar. Mudhaf ilaih? Sudah. Kemudian yang ataf, taukid, na'at? Sudah, tinggal badal. Jadi tinggal 5 kali pertemuan rampung nahwu itu. Labripun. Memang kenyataan kok kalau anak pondok bilang nyet kok, nyet. Nyet maksud kenyataan maksudnya. Memang 5 kali tinggal 5 pertemuan yang belum. Tinggal istithna, munada, maful ajli, maful ma'ah. Kemudian yang terakhir, oh sudah itu aja. Sama la nafiyah lil jins. Mudah insyaallah taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang penting tetap optimis. Kan itu. Optimis. Sama seperti kita juga, kadang-kadang wes sugih, sudah kaya, masih merasa miskin. Kan itu. Masih merasa kurang kaya. Seperti itu juga kita belajar nahwu begini, janjane wes iso. Meng masih merasa belum bisa. Padahal memang bisa. Padahal memang bisa. Janjane jenengan itu pun sakit loh. Semua pangkat itu sudah dikuasai. Tinggal memang prakteknya yang harus digenjot ini. Harus digenjot ini. Sudah lama kan jenengan gak murojaah bareng-bareng di rumah kasih PR. Oh ini udah lama, nanti tak kasih lagi. Biar semangat. Oke Mas Tris dulu. Rombongannya yang Bantul. Kalau murojaah di mana Mas Tris? Baca kitab, nerjemahkan itu. Di mana Mas Tris? Di Grogol. Terus kadang-kadang di? Banyurip. Kadang-kadang di? Kepek. Kepek, bagus. Ya, surat Al-Ma'un.